Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullahu jami'an, malam hari ini kita akan masuki pembahasan yang baru setelah kita selesai dari kitab Nawaqidul Islam. Kesempatan yang berbahagia akan kita pelajari dari kitab Tafsiru Kalimati Tauhid. Tafsiru Kalimati Tauhid. Tafsir, penjabaran, penjelasan dari kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid itu adalah La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau, Fadilatul Syekh Al-A'lamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله. ditanya Syekh Muhammad, سئل ditanya الشيخ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, an makna la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba biqawlihi, maka beliau menjawab dengan perkataan beliau, i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bain al-kufri wal-islami. Ketahuilah, semoga Allah ta'ala merahmatimu, bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ia adalah al-fariqah, pembeda bainal kufri wal islami, antara kekafiran dan keislaman. Lihat di situ ada angka 1, kita baca penjelasan di angka 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. Segenap pujian milik Allah, salawat dan salam atas Rasulullah dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. وبعد, dan setelah itu, kalimatu la ilaha illallahu kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa hiya azimatun fil mizani. Kalimat atau kata la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang ringan di lisan dan berat di timbangan. Jadi la ilaha illallah khafifatun ala lisan, itu ringan untuk diucap dengan lisan. La ilaha illallah. Namun azimatun fil mizan, namun sangat besar, sangat agung, fil mizan, di timbangan. Apa sebab dijelaskan oleh Syekh? Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul islami. Karena la ilaha illallah fil haqiqah, pada hakikatnya dia adalah madmunul islam, kandungan dari islam. Jadi islam itu yang berupa syariat-syariat itu tidaklah dalam madmun dari la ilaha illallah. Nanti kita selesaikan dahulu. Walakinna hadhil kalimata, akan tetapi kalimat ini laisat mujarradu lafzin, bukan sekedar terucap saja. Bal laha ma'nan wa laha muqtada, bahkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna dan memiliki konsekuensi. Wala arkanun wala syurutun, kalimat la ilaha illallah memiliki rukun-rukun dan memiliki syarat-syarat. La budda min ma'rifatiha, yang harus untuk mengetahuinya. Walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha, andai kata maksud itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, sara kullu may yaquluha muslima, maka menjadilah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu seorang muslim. Li'annahu sahlun ay yaqul la ilaha illallah, karena itu perkara yang mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yusiru muslima, sehingga ia menjadi seorang muslim. Walau lam ya'mal syai'a, walaupun tidak beramal sedikit pun. Fadhihi kalimatun azimatun, maka ini adalah kalimat yang sangat agung. Walakinallaha ma'na, akan tetapi ia memiliki makna. Wala muqtada, ia memiliki konsekuensi. Wala arkanun, ia memiliki rukun-rukun. Wala syurutun, memiliki syarat-syarat. La budda min tahqiqiha, yang harus mewujudkannya, yang harus merealisasikannya. Walihada, dan sebab ini, fa innaha, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah la tanfa'u, tidak akan bermanfaat illa, kecuali ma'a wujudi hadhil madhkurat, disertai adanya perkara yang disebutkan tadi. Ya, ada makna, ada konsekuensi, ada rukun, ada syarat yang harus diwujudkan. Tidak hanya sebatas ucapan saja. Itu untuk menjadikan kalimat tersebut bermanfaat. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, untuk lebih tergambarkannya di alenia ini, Kenapa kalimat ini disebut ringan di dalam lisan? Karena setiap orang mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bahkan ini menjadi perkara yang sudah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, di zikir-zikir mereka. Afdalu zikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Seafdal, seutama dari zikir, ya, seutama-utama zikir adalah ketahuilah bahwasanya La ilaha illallah. Jadi seafdal, afdalnya zikir, fa'lam, maka ketahuilah annahu La ilaha illallah. Memang demikian. Afdal zikir adalah kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun apakah hanya sebatas diucapkan saja, tidak diketahui apa makna dan kandungan yang di dalamnya, bahkan tidak mengetahui apa itu rukun-rukunnya, apa syaratnya, dan apa pembatal-pembatalnya. Ini wajib untuk ma'rifatuha, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Untuk pembatal-pembatalnya sudah, ya, sudah kita selesai. Kemudian tinggal apa rukun syarat yang ada di dalamnya dari kalimat La ilaha illallah. Nah, nanti akan dipelajari bersama. Demikian juga termasuk azimah fil mizan. Itu sangat memberatkan timbangan. Hadis bitaqah, hadis tentang kartu yang tertulis di dalamnya La ilaha illallah, ini adalah merupakan bukti kalau kalimat La ilaha illallah itu sangat-sangat agung sekali, sangat besar sekali. Disebutkan di sana riwayat, ada seorang dihadapkan dengan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian gulungan. Diperlihatkan sejauh memandang-memandang, sejauh mata memandang, isinya adalah kesalahan-kesalahan. 99 gulungan. Ya, dibentangkan. Kelakuan kamu ketika di dunia. Isinya kesalahan-kesalahan. Sejauh mata memandang. Sehingga ia putus asa, tidak akan bisa selamat dia. Kalau sudah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, engkau masih memiliki hasanah. Engkau masih memiliki kebaikan. Maka dikeluarkanlah kartu tertuliskan La ilaha illallah. Orang ini pun masih putus asa. Ya Rob, bagaimana mungkin 99 gulungan kesalahanku sekian banyak, ya, dengan hanya sekedar kalimat apa? La ilaha illallah. Maka ditimbanglah, ya, satu hasanat ini, 99 gulungan berisi kesalahan diletakkan dalam salah satu anak timbangan. Kemudian bitaqah ini diletakkan dalam salah satu anak timbangan. Maka beratlah kalimat La ilaha illallah. Ini merupakan kabar gembira. Ya. Supaya betul-betul kita tahu akan tafsir dari kalimat ini. Bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengilmuinya, meyakininya, membenarkan dan mewujudkan dalam amalan kita sehari-hari. Itu yang nanti akan memiliki manfaat. Nah, jadi poin kenapa? Sebab ini lebih memberatkan, karena La ilallah secara hakikat adalah madmunul Islam. Ya. Islam yang berisi aturan-aturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan, itulah kandungan yang ada pada kalimat La ilaha illallah. Ya. Orang berakidah, orang bermanhaj, orang bermuamalah, orang beramal soleh, orang meninggalkan larangan-larangan Allah, ini semuanya adalah kandungan yang ada pada kalimat La ilaha illallah. Saya ketika seorang itu benar di dalam memaknai, ya maka akan terwujud Islam pada dirinya. Wabillahi taufiq. Wa hadhihi al-kalimatu laha asma'un. Dan kalimat ini memiliki nama-nama. Minha, di antara nama-nama dari kalimat la ilallah, annaha kalimatul ikhlas. Bahwasanya la ilallah adalah kalimatul ikhlas. Jadi kalau dikatakan kalimatul ikhlas, berarti itu la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimatul ikhlas? Ikhlas itu artinya bersih, murni, ya, murni bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Sehingga kalau mau menyebutkan susu murni, labanun khalisun, susu murni. Murni berarti gak ada campuran-campuran. Madu murni, berarti madu tersebut murni, bukan asli. Murni, gak ada campuran-campuran. Karena kalau asli, masih ada kemungkinan campuran. Madu asli, madu murni. Ya mending milih madu murni. Karena kalau murni kan sudah bersih. Kadar airnya juga sudah nol. Tapi kalau madu asli, mungkin kadar airnya masih ada. Bahkan bisa mendominasi. Dan ini kan saya nggak bilang madu murni, bilangnya madu apa? Asli. Nah, ada madu murni, madu asli, ada asli madu. Nah, ini yang repot kalau asli madu. Karena ada nanti yang bukan dari lebah, bisa mengeluarkan apa? Madu, kemaduan. Ya, kemaduan itu. Maka namanya apa? Ya, madu asli. Atau asli madu ini. Taib. Taib, kita lanjut. Jadi, kalimat la ilaha illallah, nama lainnya apa tadi? Kalimatul ikhlas. Kenapa dikatakan kalimatul ikhlas? Li'annaha tanfi syirk. Li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tusbitu al-ibadah lillah. Karena kalimat ini tanfi, meniadakan, ya, menolak asyirka billah, persekutuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi otomatis sudah ketika orang sudah benar dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti harus tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kok masih menyekutukan Allah, berarti dia tidak paham. Kalau la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas, harus bersih dari kesyirikan. Ya, bahkan zikir la ilaha illallahnya di kuburan. Nah, ini yang jadi masalah. Lagi tabaruk-tabaruk malah zikirnya apa? La ilaha illallah. Ini tidak paham ini. Tidak paham. Apa itu la ilaha illallah? Jadi la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kenapa dikatakan kalimatul ikhlas? Karatan fi syirka billah. Meniadakan, menolak, ya, kesyirikan, persekutuan dengan Allah. Otomatis itu sudah menolak kalimat ini. Karena orang ketika mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah menetapkan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ada sesembahan tapi gak benar itu. Yang benar itu hanya Allah. Kalau ada orang masih menghamba kepada selain Allah, berarti dia masih menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sekutu. Masih diberi ibadah, ya, masih diberi rasa takut, berharap. Maka orang tersebut belum benar dikatakan telah mengucapkan la ilaha illallah, karena masih berbuat kesyirikan. Ya. Wa tusbitu al-ibadata lillahi, dan kalimat ini menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Lidzalika summiyat kalimatul ikhlas. Sebab itulah dinamakan kalimatul ikhlas. Ay ikhlasut tauhid wa ikhlasul ibadah. Yaitu memurnikan tauhid, memurnikan ibadah. Wa tajannaba syirk billah, dan menjauhi kesyirikan, menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nanti kalau ditanya bisa jawab ya? Ya, baik. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat la ilallah memiliki nama-nama. Yang pertama adalah kalimatul ikhlas. Kenapa dikatakan kalimatul ikhlas? Karena menolak, meniadakan persekutuan, kesyirikan kepada Allah, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatul ikhlas ini berarti harus ikhlasut tauhid, ikhlasul ibadah, harus watanajjaba syirka billah, menjauh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat penting ya. Dan ini poin yang harus difahamkan kepada setiap orang yang dia sudah bisa melafazkan la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah seperti itu. Harus murni di dalam beribadah kepada Allah. Harus menjauhi kesyirikan. Murni di dalam tauhid, yakni murni di dalam mengesakan Allah. Nah, jadi tidak apa ikhwan namanya, tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran itu tidak ada. Yang berikutnya wa tusamma kalimat taqwa. Yang kedua dinamakan kalimat taqwa. Ya, dikatakan kalimat taqwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ya, ini dalam surat Al-Fath. Ketika Allah jadikan kepada orang-orang kafir di hati-hati mereka al-hamiyah, hamiyah al-jahiliyah. Ya, hamiyah itu adalah ketaasuban. Di dalam hatinya mereka itu ada rasa ketaasuban dengan taasub jahiliyah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketentramannya kepada rasulnya dan atas orang-orang yang beriman. Maka Allah kokohkan kepada mereka kalimat takwa. Kalimat takwa, ini yani kalimat la ilaha illallah. Wa kanu haqqo biha wa ahliha. Dan mereka, rasul dan orang beriman, adalah yang lebih berhak dengan kalimat la ilaha illallah, dan mereka adalah ahlinya, pemiliknya. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu alima, maha mengetahui. Syahidnya di mana? Kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah, li'annaha, karena kalimat la ilaha illallah ini taqiyya, akan mensucikan, menjaga man qalaha mukhlishan lillah, orang yang mengucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, taqihi minan nar, akan melindungi, menjaga dari api neraka. Saat dikatakan kalimat takwa, karena akan menjadi taqiyah, menjadi penjagaan bagi orang yang mengucapkan dengan ikhlas, dijaga dari api neraka. Wa li annaha taqtadhi, dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah taqtadhi, berkonsekuensi a'malul birr, mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Karena takwa, karena namanya takwa adalah a'malul birri wa ta'an, amalan-amalan kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Hadhil kalimatu taqtazi kulla a'malil birri wa ta'ah. Maka kalimat ini berkonsekuensi setiap amalan-amalan baik dan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa. Maka la ilaha dikatakan kalimatut taqwa. Jadi poin yang kedua, kalimat la ilaha Allah dinamakan dengan kalimatut taqwa. Apa sebab? Karena akan melindungi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas dari api neraka. Bentuknya apa? Karena kalimat ini adalah berkonsekuensi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Kebaikan dan ketaatan ini adalah termasuk bagian dari ketakwaan. Orang dikatakan takwa karena yang dikerjakan itu adalah kebaikan, ketaatan. Ya. Jadi orang dikatakan bertakwa karena dia adalah melakukan a'malul bir wa ta'ah. Amalan kebaikan dan amalan ketaatan. Mungkin agak sedikit, siapa bedanya al-bir dengan at-ta'ah? Nyaris tidak ada perbedaannya, ikhwah. Namun, ma'ruf ketika dikatakan at-ta'ah, ketaatan, itu berarti yang bentuknya nanti seperti seorang mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Adapun albir itu sifatnya lebih apa? Lebih luas. Ya. Lebih luas. Orang mungkin menebarkan salam. Jelas ya? Orang masuk rumah mengucapkan salam, berdoa. Ini kan termasuk perkara-perkara yang bir, yang terkait dengan kemanfaatan untuk orang. Salam kan kemanfaatan untuk siapa? Orang lain. Ya, kemanfaatan untuk maslahat yang banyak. Dorongan yang semacam ini tidak lain adalah dari benarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah kan berarti dia menetapkan peribadatan hanya untuk Allah dan meniadakan untuk selain Allah. Sehingga ia jadikan kehidupan dia itu adalah bentuk untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana bentuk untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan ketaatan, dengan kebaikan. Ya. Wujud nyata orang berbuat baik itu karena ada niatan. Kalau orang berbuat baik gak ada niatan itu sia-sia saja. Ada niatan. Kenapa kamu berbuat baik dengan dia? Ya, biar nyoblos saya lah. Nah ini kan berarti niatannya sudah bukan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia berbuat baik karena mengharap wajah Allah. Tidak mengharap yang lainnya. Ini adalah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala terhadap al-abrar. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang dipuji oleh Allah SWT dalam setiap insan. Bagaimana sifat-sifat dari al-abrar ini. Ketika memberikan makan. Itu tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Innama nud'ikum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan pada kalian itu tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih. Tetapi yang diinginkanlah karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bentuk realisasi dari orang yang sudah benar dalam pengucapan la ilaha illallah. Seperti itu. Kalau selalu dia hariannya itu yang mengamalkan zikir ini. Dan ini dikatakan afdhalu zikir yang semacam ini. Karena sudah langsung mempraktekkan apa yang diucapkan, yang diyakini dengan amalan. Sehingga setiap kali dia melakukan perkara, ya karena ingat ini. Ya. Antum misalnya hadir di majelis ilmu, ya mestinya karena ini menjalankan konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Ya. Karena yang Allah tekankan pertama kali yang diperintahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam di dalam ayat perintah ini adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui oleh engkau bahwasanya la ilaha illallah. Fa'lam itu kan artinya ketahuilah. Lah mengerti kan kudunya apa? Sinau. Ketahuilah, sinawilah kayak gitu. Ilmu inilah bahwasanya la ilaha illallah. Bahwasanya la ilallah berarti kita harus mengilmu mempelajari. Lah ini buku yang sedang kita pelajari tafsir kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga nanti kita ada gambaran yang pasti. Gambaran yang jelas. Jadi jangan sampai kita sudah sekian lama berzikir la ilaha illallah kok belum tahu apa maksud dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Supaya hati betul-betul terwujud. Wabillahi taufik. Jadi kalimat la ilaha illallah dikatakan apa tadi? Kalimatut taqwa. Nah, yang pertama apa tadi? Kalimatul ikhlas. Yang kedua kalimatut taqwa. Jadi kalau kalimat taqwa nanti wujudnya itu nanti adalah berupa amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Ya. Karena ketaatan itu kan bentuknya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu ketaatan. Wa aidan demikian juga hiya al-urwatul wusqa. Kalimat la ilaha illallah adalah tali yang kuat, yang kokoh. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Faman, maka siapa yakfur, dia mengkufuri bitoghut, dengan toghut. Wa yu'min billah, dan dia mengimani Allah. Ya, jadi pertama apa? Mengkufuri. Ya, mengkufuri. Mengkufuri ini berarti ya mengingkari. Menutup, menutupi. Menutupi toghut. Karena makna kafir itu apa? Menutup. Menutup diri. Itu makna kafir adalah menutup. Menutup diri. Sehingga orang-orang kafir itu enggak benci dipanggil ya ayyuhallazina kafaru atau ya ayyuhal kafirun. Mereka enggak benci dipanggil orang kafir itu enggak benci. Sekarang aja ada orang aneh. Enggak boleh mengucapkan kafir kepada selain Islam. Bagaimana ini? Orang kafir saja senang dikatakan orang kafir kok. Ini malah kepahan. Kasihan. Ya. Lagi rame ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Katanya biar gak menyinggung perasaan. Loh, orang kafir saja tuh. Pengakuan orang Hindu saja. Dengan pengisilan orang Islam mengatakan kami itu kafir. Mereka bangga. Karena kami gak dimasukkan ke dalam orang Islam. Karena kami orang Hindu bilangnya demikian. Pendeta Hindunya ini yang bilang demikian. Dia bangga-bangga saja dikatakan di luar Islam itu apa? Kafir. Karena keyakinan dia berarti saya benar-benar orang Hindu, bukan orang Islam. Karena ini istilah yang ada pada orang Islam. Di luar Islam namanya apa? Kafir. Loh, yang ini aja juga pada nerima kok ini ada orang yang... Tip. Jadi, maka siapa yang menutupi taghut, gitu ya, tutupi, diingkari, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lan fisama laha, tidak akan putus tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. yakfuru bitaghut wa yu'min billah, hadza huwa makna la ilaha illallah. Mengkufuri taghut, beriman kepada Allah, ini makna la ilaha illallah. Karena la ilaha itu yakfur bitaghut, illallah wa yu'min billah. Kan la ilaha itu maknanya tidak ada sesembahan. Tauhid ini adalah yang disembah selain Allah. Maka la ilaha ini adalah untuk mengkufuri tauhid. Illallah ditetapkan sesembahan hanya untuk Allah, berarti wa yu'min billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Annahu yakfur bitaghut, hadza huwa ma'na la ilaha. Bahwasanya mengkufuri tauhid ini adalah makna la ilaha. Wa yu'min billah, hadza huwa ma'na illallah. Jadi beriman kepada Allah ini makna dari illallah. Fa ma'na yakfuru bitaghuti wa yu'min billah wa muqtadha la ilaha illallah. Maka makna mengkufuri taghut dan mengimani Allah ini adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Walizalika, sebab itulah summiyat al-urwatul wusqa, dinamakan tali yang kokoh. Ini yang disebutkan oleh pensyarah tiga nama dari kalimatut tauhid. Pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatut taqwa, yang ketiga adalah al-urwatul wusqa. Wa aidan hiya kama qala syekh, demikian juga kalimat la ilaha illallah itu seperti apa yang dikatakan syekh, al-fariqatu bainal kufri wal islam, kalimat pembeda, al-fariqah, pembeda bainal kufri, antara kekafiran, wal islam, dan keislaman. Berarti menjadi berapa namanya ini? Empat. Yang keempatnya ini, al-fariqatu bainal kufri wal islam. Faman qalaha, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah aliman, dia tahu ilmu bimaknaha, makna dari la ilaha illallah, maknanya tadi ya, jadi makna, dia tahu makna la ilallah. Jadi orang yang mengucapkan la ilallah aliman bimaknaha, dia tahu, mengilmui maknanya, maknanya tadi ya, menetapkan peniadaan peribadatan selain Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna dari la ilallah. Ya, mengkufuri taghut, menetapkan keimanan kepada Allah, itu makna kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah dan mengerti maknanya, amilan bimuktadhaha, mengamalkan konsekuensinya, ya, keharusan dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus kufur bitaghut. Ya, harus kufur bitaghut. Kemudian wa yu'min billah, sara musliman, baru ia dikatakan sebagai seorang muslim. Baru dikatakan sebagai seorang muslim. Wa man aba ay yaqulaha, maka siapa yang enggan, aba enggan, menolak, ay yaqulaha, untuk mengucapkan la ilaha illallah, aqalaha, atau dia mengucapkan la ilaha illallah walakin lam ya'lam ma'naha, akan tetapi tidak tahu maknanya ya, aqalaha walam ya'mal bimuktadhaha, atau dia mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengamalkan konsekuensinya, keharusannya, lam yakun muslimah, tidaklah ia dikatakan sebagai seorang muslim. Hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuktadhaha zahiran wa batinan, sehingga dia mengerti maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, zahiran wa batinan. tidak zahirnya saja tapi juga batinan. Ya. Sebagian ulama sebutkan mendahulukan batin daripada zahir. Bimuktadzaha batinan wa zahiran. Kalau pertama kali yang tidak diselesaikan adalah batin dulu. Ya, keyakinan dia itu seperti apa. Baru nampak pada zahirnya. Ya, jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sampai yang semacam ini. Ya, jadi kita itu jangan menyibukkan lihat orang. Oke pas banget kalau pengajian ini. Tadi udah dikatakan muslim. Tidak boleh. Ya. Jangan untuk mendikte apa? Orang lain. Sengertiku kayak mung ngomong-ngomong tok orang ngerti ilmu nek. Ya. Berarti orang muslim. Jangan kayak gitu. Ya. Mending selamatkan diri kita dulu. Dulu. Mending kita selamatkan diri dulu. Baru nanti anak, istri, ya istri anak, hadir tolan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham. Jangan sampai perkara yang sesungguhnya ini menjadi dakwahnya setiap rasul. Ini dakwahnya setiap rasul ini. Wa laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut thaghut. Itu ini dakwahnya rasul. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang Allah perintahkan? An i'budullaha wajtanibut thaghut. Hendaknya kalian sembah Allah dan jauhi thaghut. Apa ini? Kalau bukan konsekuensi dari La ilaha illallah. Itu dakwahnya para rasul. Kepada kalimatut tauhid. Jadi ini urusan yang sangat besar. Karena setiap rasul mendakwahkan kalimat ini. Ya, karena ini adalah merupakan bentuk yang dikategorikan miftahul jannah. Kuncinya surga. La ilaha itu kuncinya surga. Sehingga ketika Wahab bin Munabih ditanya, alaysa kalimah la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Bala. Maka jawab, ya, betul. Ya. Walakin ma min miftahin illa walahal asnan. Akan tetapi tidaklah sebuah kunci melainkan di sana ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya inilah yang dikatakan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sehingga kalau tidak terpenuhi nanti tidak bisa membuka surga dengan kunci tersebut. Ya. Nah ini, barakallahu fikum jami'an. Bisa belum? Sudah. Ya. Ya kasih tanda ya. Sampai mana tadi? Zohiron wa bahina. Ingat-ingat dengan baik nanti ketika kita pelajaran bisa diulang kembali. Ya, apa yang sudah kita pelajari supaya ingat. Allahu ta'ala lamu biswab wa bil taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.